الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Siapa yang menyebutkan faedah? Qabid. Allah yashfi. Siapa yang punya faedah? Zakaria. Nomer. Apabila seorang ingin agar ia apa? Yaitu syariatul istidhan. Di antara faedah pada pertemuan yang lalu adalah ahammiyatul istidhan, pentingnya seorang untuk istidhan, meminta izin atau memberikan muqaddimah kepada seorang muallim bahwasanya ia ingin mengambil ilmu darinya. Ini adalah termasuk adab bagi seorang talibul ilm dalam talabul ilm, yaitu istidhan. Tapi apalagi Musa tawadhu Musa alaihi salatu wassalam, di mana beliau mendudukkan diri beliau sebagai seorang yang lebih rendah, seorang yang butuh kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Walaupun Nabi Musa pada dasarnya adalah lebih afdal, tapi namanya seorang talib, seorang muta'alim, seorang yang ingin mengambil ilmu, ia harus rela untuk mendudukkan dirinya lebih rendah. Ia harus rela untuk mendudukkan dirinya lebih rendah supaya menghasilkan ilmu yang ia cari. Likai yatahassal ala al-ilmi alladhi talabah. Apalagi faedahnya Ubay, kau punya faedah apa? Seorang yang datang hendaknya ia memperkenalkan diri untuk menemui seorang muallim, memperkenalkan dirinya, memberitahu tentang maksud dan tujuannya serta keinginan untuk apa ia datang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apalagi faedahnya Saiful? Seorang muallim, seorang pengajar hendaknya mengajarkan apa yang ia mampu dan tidak memaksa diri untuk mengajarkan apa-apa yang tidak berada dalam kemampuannya. La yu'allim ma la yuhsin wa la ya'malu ma la yuhsin, tidak melakukan apa yang tidak ia bisa, tidak apa yang tidak dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kemarin beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Dan berkaitan dengan wahyu kemarin, Al-Akh Abu Musa fidhahullah ta'ala memberikan faedah bahwasanya Al-Syeikh Muhammad ibn Ali ibn Adam Al-Atiyubi rahimahullah ta'ala merujihkan bahwasanya ibunya Nabi Musa adalah seorang Nabi wanita. Demikian juga Maryam. Dan dua yang lain nampaknya adalah Hawa dan Asia. Ya Musa, lupa Musa. Kalau enggak salah ada empat wanita yang beliau rajihkan sebagai nabi dari kalangan wanita, yaitu Maryam dan juga ibunya Nabi Musa dan juga Hawa. Karena Hawa berada di surga, pernah berada di surga bersama Nabi Adam. Dan juga Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini Syekh Muhammad bin Ali bin Adam merajihkan bahwasanya mereka adalah nabi dari kalangan wanita. Dan antum ketahui bahwasanya ini adalah masalah khilafiyah, perselisihan di antara para ulama apakah mereka nabi ataukah tidak nabi. Ini adalah khilaf. Yang mengatakan sebagai nabi maka mengatakan wahyunya adalah wahyu berupa wahyu khusus yang turun kepada para anbiya, bukan wahyu ilham. Dan itu juga pendapat yang kuat. Maryam juga mendapatkan banyak sekali pembicaraan dengan Jibril. Maka ini adalah masalah khilaf. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Masih pada ayat yang ke-66 ini dari surat Al-Kahfi, qala lahu Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku rusda, kebenaran dari apa-apa yang diajarkan kepadamu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran ta'allumul fadil alal mafdul. Seorang yang lebih mulia belajar kepada orang yang berada di bawahnya. Dan ini la ghadada tafida lika aslan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang buruk dari hal itu. Tidak akan menurunkan derajat seseorang dengan keberadaannya mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah. Ini tidak menurunkan martabat sama sekali. Karena itu ya ikhwan, ilmu itu, belajar itu selalu menaikkan dan meninggikan derajat. Bahkan dalam keadaan kamu turun sekalipun, kamu tetap naik. Dalam keadaan kamu turun sekalipun, kamu merendah sekalipun, kamu tetap naik. Maka ilmu itu selalu mengangkat derajat seseorang. Bahkan dalam kondisi seseorang itu turun, ia tetap naik, tetaplah naik derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran ta'allumul fadil alal mahdul. Belajarnya seorang yang lebih tinggi kepada seorang yang lebih rendah. Wala ghadada fi dzalika aslan. Dan juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran keutamaan sistem mulazamah. Fadlu mulazamati syekh fi talabil ilm. Yaitu model mondok, kemudian bersama dengan guru siang dan malam bersama dengan gurunya. Ini namanya mulazamah. Dan itu lebih afdal daripada sistem kelas ataupun jami'at, universitas, di mana kadang guru kadang bertemu dengan muridnya hanya dalam beberapa saat saja. Tidak bisa membaur, tidak bisa bersama. Adapun mulazamah, maka lebih dekat, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana dekatnya dengan seorang guru kepada Jibril, menempelkan lutut kepada lutut dan meletakkan tangan di atas paha. Ini semua sebagai dalil bahwasanya semakin dekat seseorang dengan guru, dan itu adalah model mulazamah, itu lebih afdol. Keutamaan mulazamatus syekh, hal attabi'uka, semakin banyak ittiba', semakin banyak mutaba'ah dan mulazamah, ini akan semakin sering untuk mendapatkan ilmu, semakin intens dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Dan itu termasuk sebab keberhasilan seseorang dalam belajar. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang muallim memiliki izin mutlak. Seorang guru memiliki izin yang mutlak di dalam bab belajar dengan dia. Maknanya kalau dia mengizini, maka pelajaran itu akan berlanjut. Kalau dia berkehendak untuk tidak mengizini, maka itu haknya. Jadi seorang guru berhak untuk menolak, saya tidak mau mengajari kamu, kamu tidak boleh belajar di sini. Apabila alasannya syar'i, maka seorang guru memiliki izin. Tidak bisa diganggu gugat apabila izinnya tersebut adalah izin yang syar'i, alasannya adalah alasannya syar'i. Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidaklah meminta izin di sini kecuali karena seorang guru itu memang memiliki izin mutlak. Karena mulazamah dan murafaqah itu menjadi haknya seorang guru. Ia mau atau dia bersedia atau tidak untuk mengajarkan ilmunya, ia bersedia waktunya kapan, jamnya jam berapa dia bisa. Ini semua adalah murni menjadi hak seorang guru. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran yang terakhir dari ayat ini adalah bahwasannya seorang yang belajar hendaknya meniatkan dengan belajarnya dia supaya menghasilkan kebenaran di dalam kehidupannya. Ini diambil dari kata-kata rusda. Seorang yang belajar mempelajari ilmu hendaknya meniatkan agar ia menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lurus di dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan dunianya. Nah, ini penting sekali, ikhwan, lurusnya niat. Karena itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ilmu itu adalah untuk membenarkan, meluruskan, untuk memperbaiki, menjadikan seorang itu benar dalam kehidupannya. Maka janganlah engkau menuntut ilmu untuk tujuan dunia, untuk kemapanan hidup, dan juga kemewahan dalam maisyah, itu adalah tujuan yang salah. Tujuan dalam menuntut ilmu adalah supaya menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu merusak. Maknanya ia ingin dihilangkan kebodohannya dan dijadikan orang yang benar, orang yang lurus, orang yang baik. Maka ini tujuan yang benar di dalam talabul ilm. Maka sampean harus mengatur niatnya lagi. Sampean mencari ilmu, tujuannya harus menjadi orang yang ingin menjadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin menjadi orang yang lurus dalam kehidupannya. Karena rusda dibaca oleh sebagian qurra, dibaca bidhammir ra rusda, dan juga dibaca juga dengan bifathir ra wa fathish shin rasyada, mimma ulimta rasyada. Dan semua maknanya adalah kebenaran, kebaikan, lurusnya tingkah laku dan perbuatan, itu namanya rusda. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita, seorang yang menuntut ilmu itu tujuannya untuk menjadi orang yang baik, supaya perilakunya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Dan hakikatnya ilmu itu memang untuk meluruskan perbuatan. Karena itu ya ikhwan, apabila orang yang menuntut ilmu saja kadang dicela, kadang dikatakan perbuatannya yang tidak lurus, maka bagaimana dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Karena itu seburuk-buruknya thullabul ilm, sebanyak-banyaknya kekurangan mereka, maka yang tidak belajar, yang tidak thullabul ilm, ini lebih buruk lagi, akan lebih banyak lagi kekurangannya. Cuma manusia itu kadang tidak adil. Mereka memandang kekurangan dan keburukan itu hanya terkait satu sisi saja. Wa illa kita yakin, saya yakin-yakinnya, bahwasanya dengan kita belajar dan niat kita tulus untuk karena Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah perbuatan kita akan menjadi baik. Maka seburuk-buruknya teman-teman kita, sekurang-kurangnya mereka, itu kita yakin itu lebih baik, jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau belajar, tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan agama. Apabila seorang yang peduli dengan agama saja dicela dan dicari-cari celah dari kesalahannya, maka orang lain yang tidak mau belajar sudah pasti dan sudah barang tentu lebih banyak lagi keburukannya. Cuma kadang manusia itu tidak adil dalam menilai. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka ini sebagai penegasan bahwasanya ilmu itu akan memperbaiki orang. Agama, belajar ilmu agama itu akan membenahi dan memperbaiki perilaku seseorang. Maka apabila orang yang belajar agama saja engkau celak, bagaimana dengan dirimu yang tidak belajar? Bagaimana dengan dirimu yang tidak peduli dengan ilmu agama ini? Ini adalah sisa pelajaran dari ayat qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Adapun tentang kisah pertanyaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, siapa kamu? Ini kemarin ada luput, ada faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya dari ucapan tersebut diambil faedah bahwasanya Khidir bukanlah, Khidir tidaklah mengetahui ilmu gaib seluruhnya. Jadi Khidir tidaklah tahu ilmu gaib. Ia hanya tahu apa-apa yang Allah tahu, Allah beritahu saja. Kalau seandainya Khidir tahu ilmu gaib, enggak perlu tanya, siapa kamu? Sudah pasti tahu. Maka dari sini bisa diambil pelajaran, Khidir tidaklah mengetahui ilmu gaib. Yang mengetahui ilmu gaib secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Maka Khidir tidaklah mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Ia hanya tahu sebagian kecil yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Maka jawabannya Nabi Khidir, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta izin untuk menimba ilmu dari beliau, maka Khidir pertama kali mensyaratkan adalah tentang masalah kesabaran. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu wahai Musa tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Maka yang dinafikan oleh Nabi Khidir adalah sabar yang muqayyad, yaitu kamu enggak akan mampu kalau sama aku. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra, dan bagaimana mungkin kau bisa bersabar terhadap sesuatu yang belum pernah engkau tahu sebelumnya tentang ilmunya. Ala ma lam tuhit bih, bagaimana engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui, tidak engkau liputi. Khubra, tentang ilmunya, kau tidak pernah tahu tentang hal itu. Kau pasti akan segera ingkar. Bagaimana mungkin kau sabar? Sedangkan apa yang akan aku lakukan nanti akan berselisih, bertentangan dengan dohir, bertentangan dengan hukum dohir. Kamu enggak akan sabar. Inilah jawaban Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Bukan berarti Nabi Khidir di sini melarang, bukan. Tapi menegosiasi dengan Nabi Musa bahwasanya ilmu itu butuh sabar. Dan kamu enggak akan sabar. Kamu kan pengen ikut aku, pengen menimba ilmu dariku, pengen tahu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kamu enggak akan mampu. Kalaupun mampu, kamu mampu sebentar. Dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang pentingnya kesabaran dalam thalabul ilm, dan bahwasanya sabar adalah termasuk syarat utama dalam thalabul ilm. Kalau enggak ada sabar yang batal, ya ora jadi ge. Nih Pak Utami. Kalau orang Pekalongan bilang ora jadi. Nek enggak sabar ya enggak jadi. Kalau enggak sabar dalam belajar ya enggak jadi belajar. Maka termasuk modal utama dan syarat utama seorang itu bisa berkesinambungan dalam thalabul ilm adalah as-sabr, bersabar dalam thalabul ilm. Bahkan dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar sebanyak 7 kali, menunjukkan betapa butuhnya seorang thalibul ilm kepada sesuatu yang bernama sabar. Dan itu termasuk salah satu gigi dari kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan memiliki beberapa gigi. Salah satunya adalah sabar. Bahkan bukan hanya sabar biasa, harus sabar ekstra dan terus menerus. Sabar dalam talabul ilmi ini bukan hanya sabar di awal, bahkan sabar di awal, sabar di tengah, dan bahkan sampai akhir. Sampai titik terakhir pun butuh kesabaran. Dan kadar kesabaran seseorang bertingkat-tingkat. Ada yang sabar sampai separuh, ada yang sabar sampai 2/3, ada yang sabar sampai semuanya, ada yang gak sabar mulai dari awal. Maka semakin kau bersabar, semakin banyak pula hasil yang insya Allah akan kau dapat. Dan kuda itu akan semakin bersemangat ketika dia sudah melihat garis finish. Demikian juga seorang hamba yang muwafaq, dia juga akan semakin semangat ketika melihat garis finish. Baik itu garis finish nisbi maupun secara umum dalam kehidupannya. Semakin mau meninggal, semakin semangat dalam beribadah. Seorang talibul ilm semakin tinggi ilmunya juga semakin semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betapa pentingnya sabar. Karena itu yang dimasalahkan oleh Nabi Khidir pertama kali, yang dibicarakan, yang didiskusikan, paling utama jawaban pertamanya Nabi Khidir adalah sabar. Kamu sabar apa enggak? Masalah nanti punya bekal, punya ini, itu semua belakangan. Yang penting kamu sabar apa enggak. Maka paling utama dalam talabul ilmu, dan paling utama adalah kamu itu sabar apa enggak. Karena ilmu itu butuh sabar semuanya. Memahami butuh sabar. Murojaah butuh sabar. Kepada guru butuh sabar. Kepada lingkungan butuh sabar. Kepada makanannya juga butuh sabar. Nanti kalau di tempat belajar makanan gak enak, gak sabar. Ya gak jadi. Cuaca gak enak, gak sabar. Kenapa kamu pulang? Wah, gak tahan cuacanya. Ya gak jadi. Temannya gak enak sedikit, gak sabar. Kenapa pulang? Gak cocok kawannya. Ya gak jadi. Tempatnya mungkin gak cocok juga. Ya gak jadi belajar. Maka syarat utama belajar bukan berhasil loh ya. Belajar baru bisa saja, bisa belajar saja, itu harus sabar. Sabar dari tempatnya, sabar dengan gurunya, sabar dengan lingkungannya, sabar dengan keadaan seluruhnya. Itulah kedudukan sabar dalam talabul ilm. Dan kalau seandainya kita mau mengupas masalah keutamaan sabar dalam talabul ilm, dan bagaimana sabarnya para salaf dalam talabul ilm, ini banyak sekali. Maka sabar ini adalah sabar umum. Sabar dari rasa lapar, sabar dari gangguan, sabar dari cobaan, sabar dari kemiskinan. Kadang duit kirimannya gak datang-datang, sekali datang langsung habis untuk bayar hutang bulan kemarin. Itu semua butuh kesabarannya ikhwan. Kadang gak ada duit, kawan-kawannya jajan. Wah, itu juga berat, itu juga butuh sabar. Intinya bersabar dan bertahan. Bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan dalam belajar, dalam talabul ilm. Kita lihat ya siapa yang bersabar di atas ilmu ini. Ya Mat, kita buktikan Mat, seberapa kuat kesabaranmu dalam belajar ini. Berapa lama kuatnya? Insya Allah ya, insya Allah sabar. Maka inilah ya kawan pentingnya sabar. Langsung jawaban Nabi Khidir pertama kali adalah sabar yang dinegosiasikan. Dan sabar itu sendiri butuh sabar. Sabar itu sendiri butuh sabar di atasnya. sabar itu sudah berat, maka sebagaimana nanti akan datang, Nabi Khidir di sini tahu Nabi Musa enggak akan bersabar seterusnya, walaupun Nabi Musa sudah bersabar sedikit. Jadi nanti enggak ada saling penafian antara Nabi Khidir mengatakan kamu enggak akan mampu bersabar dan Nabi Musa mengatakan saya insya Allah akan sabar. Karena yang ditiadakan oleh Nabi Khidir di sini adalah sabar secukupnya, sampai lama kamu enggak akan kuat. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya sabar itu dibutuhkan dalam segala hal. Itu bukan dalam ilmu tok loh, sabar itu ya memang kalau hidup ya harus sabar. Namanya uji, namanya hidup itu memang diciptakan untuk supaya kamu itu bersabar. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Karena itulah ya ikhwan, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr." Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Karena semuanya butuh sabar. Ke pasar ya butuh sabar. Apalagi jualan ya butuh sabar. Semuanya, semua aspek kehidupan butuh sabar. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, salah satu perkara yang harus disabari dalam belajar adalah sabar terhadap guru. Diambil dari mana? Lantas tati'a ma'iyya sabra. Diambil dari kata-kata ma'iyya. Kamu enggak akan sabar terkhusus bersamaku. Enggak akan sabar kamu. Maka salah satu perkara yang harus disabari adalah dari seorang guru. Sabar ketika dimarahi, sabar ketika dinasehati, sabar ketika diperintahkan, sabar ketika dilarang oleh seorang guru. Sabar dari sifat-sifat guru, dari kekurangan-kekurangan guru, dari aib dan cacat-cacatnya guru. Ini semua harus disabari. Kalau enggak, ya kamu enggak jadi ngambil ilmu dari dia. Kalau enggak, maka kamu enggak jadi mengambil ilmu dari guru tersebut. Maka sabar itu umum. Dalam talabul ilm itu umum. Sabar terhadap ilmu, sabar terhadap kemiskinan, sabar terhadap keadaan, sabar terhadap kawan, sabar terhadap cuaca, sabar terhadap semuanya. Salah satunya adalah sabar terhadap guru. Semakin seorang itu sabar kepada seorang guru, akan semakin banyak dia mulazamah dengan guru tersebut. Dan juga bahwasannya semakin dekat, semakin bersama, ujiannya semakin banyak. Sampean berkawan dengan seseorang enggak seberapa dekat, ya enggak banyak ujiannya. Tapi kalau semakin dekat, semakin sering ketemu, ya semakin banyak hal-hal yang harus disabari. Karena itu di sini dikatakan lantas tati amanya sabro, kamu kan mau ikut aku Musa. Kamu enggak akan kuat. Melihat perbuatan-perbuatanku nanti kamu enggak akan kuat. Melihat apa-apa yang akan saya lakukan yang itu menyelisih ilmumu, menyelisih pengetahuanmu secara zahir, kamu enggak akan kuat. Maka semakin dekat seorang dengan guru, walaupun itu semakin baik, tapi akan semakin banyak hal-hal yang perlu disabari. Karena namanya semakin dekat dengan seseorang, maka akan semakin tahu seluk-beluk perkaranya. Waktu belum menjadi istri baru ketahuan cantiknya doang. Ketika sudah tahu, ketika menjadi istrinya atau menjadi suaminya, tahu sifat buruknya, tahu kekurangannya, tahu aibnya, tahu cacatnya, maka semakin butuh kesabaran. Kawan juga seperti itu, baru berkawan sehari cuma tahu baiknya toh. Ketika berkawan lama, tahu keburukannya, tahu kekurangannya, maka butuh sabar. Semakin dekat, semakin ma'iyah, semakin bersama, semakin butuh sabar. Itu. Maka dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Semakin banyak kebersamaan, semakin butuh banyak kesabaran. Dan termasuk salaf mereka mengatakan tentang masalah sabar dengan guru, ini banyak sekali ucapan dari mereka. Sabar ketika dimarahi, sabar ketika dipukul, bahkan sebagian salaf sengaja meminta untuk dipukul supaya ia mendapatkan ilmu dari guru tersebut, asal ia mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Ini sabar khusus terhadap seorang guru. Ini adalah sabar yang lebih khusus, dan sabar secara umum adalah sabar dalam talabul ilm. Dan ucapannya Nabi Khidir, innaka lan, di mana lan ini adalah tubidu, apa namanya, selamanya. Karena Nabi Khidir sudah tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah bisa menebak, dan karakternya Nabi Musa yang tidak akan mungkin membiarkan kemungkaran, ghirahnya Nabi Musa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kecemburuannya Nabi Musa terhadap perkara mungkar, Nabi Khidir sudah tahu. Maka Nabi Khidir sudah pasti, kamu nanti akan ngingkari, kamu gak akan sabar sama saya Musa. Oh, ilmu kita beda. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya ketidaktahuan seseorang ini termasuk menambah potensi untuk tidak bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Tidak tahunya seseorang, belum pernahnya seseorang, ini akan menambah potensi untuk semakin tidak bersabar. Karena ada penasaran. Karena ada penasaran. Belum pernah tahu, belum pernah merasakan. Jadi penasaran. Sebagaimana para pemuda. Sudah ada ketidaksabaran dari maksiat. Karena maksiat itu menggoda. Ditambah lagi dia belum pernah. Jadi tambah enggak kuat. Kesabarannya semakin menipis. Karena itu Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbir, bagaimana mungkin kamu mampu bersabar terhadap sesuatu yang belum pernah kamu memiliki pengalaman sama sekali di dalamnya. Maka ketidaktahuan seseorang, belum pernahnya seseorang terhadap suatu perkara, itu menambah potensi untuk semakin tidak bersabar. Sebaliknya, ilmunya seseorang, pengalamannya seseorang, ini akan menambah kesabarannya. Orang yang tua yang sudah mengunyah pahit manisnya kehidupan, kesabarannya bertambah. Ah, sudah pernah. Tinggal bersabar untuk meninggalkan saja. Saya sudah pernah seperti itu, sudah enggak penasaran lagi. Tapi kalau orang belum pernah, menjilat-jilat api di dalam hatinya. Karena itu masa muda adalah masa berkobar-kobarnya, bergelora-geloranya hawa nafsu. Karena ditambah dengan syahwatnya, ditambah itu pula ia belum pernah. Jadi masih ada penasaran yang kadang menjadikan dia tidak sabar. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang guru rata-rata tahu kondisi muridnya. Karena ia pernah menjadi murid, tapi seorang murid tidak tahu kondisi gurunya, karena ia belum pernah menjadi guru. Nabi Khidir tahu keadaannya Nabi Musa. Bahwasanya Nabi Musa enggak akan mampu bersabar dari kemungkaran yang akan beliau lihat. Pasti akan diingkari. Nabi Khidir tahu. Demikian juga seorang guru tahu anak muda itu seperti apa, bagaimana rasanya menjadi anak muda, karena sudah pernah. Tapi seorang murid enggak tahu, karena belum pernah merasakan masa tua. Belum tahu bagaimana rasanya menjadi seorang guru. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran mau'idhah dari seorang guru kepada muridnya tentang apa-apa nanti yang ia butuhkan di dalam proses belajar. Sebagaimana Khidir di sini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Ini supaya Nabi Musa mempersiapkan. Kamu nanti lo enggak akan sabar Nabi Musa. Gimana mungkin nanti kamu sabar, kamu akan mendapati hal-hal yang baru dalam hidupmu. Ini semua dibicarakan oleh Nabi Khidir bukan untuk memalingkan Nabi Musa, bukan. Tapi supaya Musa itu bersiap-siap. Maka seorang guru juga seperti itu, memberi wejangan kepada muridnya apa saja yang nanti akan ia butuhkan, apa saja yang akan ia alami nanti di jalan, supaya ia mempersiapkan kesabaran, mempersiapkan mental, mempersiapkan azam yang kuat dalam talabul ilm. Ini namanya guru yang baik, guru yang membekali muridnya apa-apa yang nanti dibutuhkan di tengah perjalanan. Inilah jawabannya Nabi Khidir terkait dengan pertanyaannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka sekarang kita lihat bagaimana jawabannya Nabi Musa berikutnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, qala satajiduni insya Allahu sabira wa la a'si laka amra. Lihat jawabannya Nabi Musa juga enggak kalah bagus. Musa mengatakan satajiduni, kau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang bersabar, dan aku tidak akan mendurhakai perintahmu, wala a'si laka amra, tidak akan mendurhakai perintahmu. Ini adalah jawabannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Musa bertekad untuk tetap bersabar walaupun sudah tahu nanti akan berat, nanti akan enggak mampu. Tapi yang namanya seorang yang jujur, seorang yang benar-benar ingin, dia akan tetap ngeyel, dia akan tetap musir, dia akan musammim, tetap nekat menyanggupi apa-apa yang disyaratkan oleh gurunya. Dan dia mengatakan insyaallah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa di sini mengatakan insyaallah akan bersabar, tapi lupa tidak mengatakan insyaallah untuk tidak taat. Ya. Insyaallah sabira. Wala a'si laka amra, sebagian ulama memahami istitsna'nya insyaallahnya ini tidak sampai kepada wala a'si. Karena itu Nabi Musa berhasil bersabar untuk ikut, tapi tidak berhasil tidak durhaka. Maksudnya itu kan disuruh jangan, nanti jangan komen, tetap komen. Sebagian ulama mengatakan demikian, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nabi Musa mengatakan insyaallah bersabar, tapi lupa tidak mengatakan insyaallah untuk nurut. Maka beliau berhasil bersabar, tapi tidak berhasil untuk tidak menanyakan atau mematuhi syaratnya Nabi Khidir. Kan syaratnya Nabi Khidir, kalau kamu ikut sama aku, pokoknya jangan tanya sebelum saya kasih tahu. Nabi Musa enggak bisa. Tetap tanya. Ketika melubangi perahu juga Nabi Musa tanya, loh kok dilubangi? Padahal sudah dibilang jangan tanya. Pas bunuh orang juga, pas bunuh anak juga, loh kok kamu bunuh ini gimana? Jangan tanya, kamu jadi bilang jangan tanya kok. Masih tanya saja, masih mengingkari saja. Wallahu a'lam. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran seberapapun sulit dan seberapapun terjal jalan di depanmu, selama engkau sudah berniat, maka tetaplah bertekad, tetaplah sanggupi. Ini namanya kuatul azam. Ini termasuk pelajaran kuatnya tekad. Seorang murid harus punya seperti ini. Walaupun seorang guru sudah menggambarkan dengan gambaran yang berat, belajar itu berat, kamu harus gini, gini, gini, gini. Maka seorang murid yang cerdik, seorang murid yang baik, dia harus menyanggupi. Ya, insya Allah. Kuat gak kuat, insya Allah. Maka sampean juga harus seperti itu. Aku hafal Quran, gak hafal Quran, pokoknya tak hafal no. Dulu akhuna Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala bertekad untuk tetap ngafal Quran walaupun seandainya 17 tahun. Dihitung sama beliau. Aku ngafal Quran sedino cuma kuat 3 atau berapa baris to. Kalau dikali sekian ketemunya 17 tahun jadi. Oh, 17 tahun baru hafal Quran. Gak apa-apa. Tak lakoni tetepan. Insyaallah gitu ya, ikhwan. Kalau menghafal Quran itu kan kalau sehari satu lembar dalam 9 bulan insya Allah selesai. Atau kalau enggak dengan liburnya ya setahun. Kalau satu hari satu halaman berarti 2 tahun. Kalau satu hari setengah muka berarti berapa? Berapa kali? 4 tahun. Sampai 17 tahun itu berarti cuma berapa berarti sehari? Itu beliau tetap niat dulu. Aku ini katanya seperti mobil mogok yang harus didorong bane kota. Iya. Mobil mogok itu kan dorong mobil mogok itu kan berat. Iku bane bunder. Nek bane kota begitu cuma tambah berat lagi. Jadi beliau itu menyadari beratnya kemampuan yang dimiliki itu, lemahnya kemampuan yang dimiliki itu, ibaratnya seperti kalau mobil mogok gitu yang harus didorong berat iku isek bane kota. Tapi beliau sangat semangat masya Allah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki lain dan Allah kasih hadiah yang lebih indah yaitu mati syahid fi sabilihi insya Allah ta'ala. Maka sampai sekarang yang masih di sana, masih di Damat sana, bersama jasad yang terkubur, bersama jasad yang terkubur bersama dengan cita-citanya yang tinggi. Itu namanya terkubur bersama cita-citanya. Maka seorang thalibul ilmi harus memiliki azam yang kuat. Pelajaran yang kedua, sekuat-kuatnya engkau bertekad, jangan lupa untuk menggantungkan dengan masyiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ini namanya seorang hamba yang muwahid, yang memiliki, merasa memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat-kuatnya ia bertekad, ia menggantungkan tekadnya kepada masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kehendaknya Allah. Karena ia tahu ia adalah hamba yang lemah, yang tidak mungkin mampu kecuali dengan wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Dan Nabi Musa menggunakan kata satajiduni. Ini lebih bagus daripada ucapan sa'asbir. Aku akan bersabar. Masih bagusan engkau akan mendapatiku sebagai seorang penyabar dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi Musa mengatakan hal itu dengan satajiduni, engkau akan mendapatiku. Maknanya akan aku lakukan betul. Bukan cuma sekedar janji, tapi engkau akan mendapatiku. Ini lebih kuat. Kemudian mengatakan sobiro dengan isim fa'il, itu lebih kuat daripada menggunakan fi'il mudhari. Isim fa'il lebih menunjukkan mudawamah wasthubut daripada fi'il mudhari, yang dalalahnya, penunjukannya adalah tajaddud. Isim fa'il itu maknanya adalah as-subut, sedangkan fi'il mudhari maknanya adalah tajaddud, yaitu memperbaharui. Waktunya sudah habis, ikhwan. Maka insyaallah akan kita lanjut faedah dari ayat ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.